Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kembali kita mengikuti kajian sirah yang kita punya edisi khusus. Khusus setiap tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Kita akan membahas beberapa titik sengketa antara Ahlussunnah dengan orang Syiah. Pada Asyura tahun yang lalu kita telah membahas tentang sejarah Karbala dan bagaimana kematian Husain bin Ali radhiyallahu anhuma di tanah Karbala. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengangkat salah satu di antara sahabat yang menjadi titik sengketa antara Ahlussunnah dengan Syiah, yaitu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dan walhamdulillah saat ini kita dibersamai oleh guru kita Al-Ustadz Wiramandiri Bahrun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Ustaz gimana? Sehat Ustaz? Khair insyaallah. Hayyakumullah. Sudah lulus Covid belum Ustaz? Ya alhamdulillah ala kulli hal Ustaz. So far so good. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Baik Ustaz. Kajian kita di sore hari ini Ustaz ya. Saya punya harapan yang sangat besar dengan kajian sore ini Ustaz. Ya. Harapan apa ya Ustaz? Ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man radda an irdi akhihi, kana lahu hijaban minan nar." Siapa yang mengembalikan nama baik saudaranya, sama muslim, maka itu akan menjadi hijab baginya di neraka. Hijab baginya dari neraka, masyaallah. Dan kita mengakui bersama Muawiyah bin Abi Sufyan adalah saudara kita sama mukmin. Bahkan beliau senior kita, bahkan beliau termasuk di antara imam kita. Beliau salah satu penulis wahyu. Sehingga saya punya harapan besar, semoga kajian kita sore ini Ustaz dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hijab dari neraka kelak di yaumil akhir. Dan saya juga berharap para pemirsa yang ikut mengikuti kajian ini sehingga dia mendengarkan bagaimana kita mengembalikan nama baik Muawiyah di kajian sore ini juga ikut mendapatkan keutamaan yang sama. Dan ternyata juga disebutkan dalam banyak riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan agar kita berusaha untuk mengembalikan nama baik orang-orang yang dihibah. Seperti dalam hadis yang lain dari Asma bintu Yazid radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhabba an lahmi akhihi bil mughibah." Barang siapa yang dia mengembalikan nama baik saudaranya yang melindungi daging saudaranya ketika dia digibah, karena haqqan 'alallahi ay yu'tikahu minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari neraka. Masyaallah. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Baihaqi. Jadi saya punya harapan besar, semoga kajian kita sore hari ini yang membela kehormatan Muawiyah sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, semoga nanti menjadi hijab kita di neraka Ustaz. Amin. Dan ini termasuk salah satu di antara momen penting karena Asyura ini adalah hari yang istimewa bagi orang Syiah, termasuk juga hari yang istimewa bagi kita. Cuman kita punya perbedaan cara dalam mengagungkan hari ini. Kaum muslimin Ahlussunnah mengagungkan hari ini dengan berpuasa. Orang-orang Syiah mereka mengagungkan hari ini dengan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, mengagungkan Husain dengan cara memukul-mukul dirinya dan menanamkan kebencian kepada para sahabat dan Ahlussunnah. Kita mengangkat salah satu di antara sahabat, yaitu Muawiyah. Kenapa Muawiyah? Karena bagi kami Muawiyah ini gerbang kehormatan sahabat. Terutama bagi kaum muslimin Indonesia, di mana sahabat itu memiliki posisi istimewa. Jadi orang Syiah kalau mereka menyerang Abu Bakar, Umar, dan Utsman secara langsung, mungkin bagi kaum muslimin Indonesia itu akan menjadi tema yang sangat sensitif. Maka salah satu cara mudahnya adalah dibelokkan dulu melalui Muawiyah. Sehingga ada seorang ulama yang bernama Abu Taubah Al-Halabi, beliau mengatakan inna Muawiyah ibn Abi Sufyan sitrun li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah tabir, tirai bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kashafa sitra ijtara ala ma wara'. Sehingga siapa yang berani membuka tirai itu, maka dia akan berani untuk menyakiti kehormatan yang berada di belakang tirai. Nah, jadi caranya lewat Muawiyah. Makanya ini kita angkat, semoga bisa menyadarkan kaum mukminin, kaum muslimin dimanapun berada, untuk kembali menghargai kehormatan sahabat Muawiyah. Dan Anda perlu perhatikan bahwa siapapun yang mencederai kehormatan Muawiyah, Muawiyah punya hak untuk menuntutnya di yaumil akhir. Jadi saya kira mungkin Muawiyah termasuk sahabat yang pahalanya luar biasa. Iya. Yeah. Karena banyak orang yang mencela beliau dan nanti beliau akan menuntut Muawiyah. Masya Allah. Saya tidak berpanjang lebar nih. Mohon maaf ini. Mukadimahnya jadi sedikit panjang. Tidak apa-apa. Saya bisa. Jadi memang betul sekali apa yang Ustaz sampaikan ya. Sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu ini termasuk sahabat yang paling banyak ditolimi. Hmm. Bahkan kita sendiri merasakan. Mungkin antum ketika kita dulu sekolah. Nah. Ada pelajaran agama Islam. Hmm. Ada bagian tarikh. Tarikh sejarah, Islami. Ya. Sejarah Islam. SKI. Sejarah Kebudayaan Islam. Iya. Kalau saya dulu di SMP, PAI. Pendidikan Agama Islam. Hmm. Di sana ada bagian tarikhnya. Memang Muawiyah ini digambarkan dengan begitu jeleknya. Hmm. Ya, di mana dia melakukan, katanya itu melakukan nepotisme, kemudian pemberontakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga bahkan kaum muslimin sunni di Indonesia, kalau dikatakan, disebutkan nama Muawiyah, yang muncul adalah citra negatif. Hmm. Ditambah lagi misalnya di kampus-kampus, ya kampus-kampus Islami yang kadang juga mereka membahas tentang sejarah Islam, Muawiyah ini diposisikan seperti politikus. Yeah. Ya, seperti politikus tidak memiliki kehormatan sama sekali. Maka saya kira acara semacam ini perlu sekali kita selenggarakan dan kita siarkan, kita sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin untuk mengembalikan citra sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu yang mulia. Masyaallah. Baik. Maka izinkan saya sebentar di awal pertemuan kita ini untuk membahas dulu ya siapa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Masyaallah. Tafadhol. Kita perlu untuk mengetahui sejarah Muawiyah dan pertama adalah tentang biografi dulu ya. Tafadhol. Nah, jadi Muawiyah nasab beliau Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Kalau ditelusuri nasab beliau ini bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada sosok Abdu Manaf. Jadi kan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nasabnya ketemu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi orang-orang Quraisy itu kalau kita lihat kabilah apapun mereka, Quraisy itu pasti kembali nasabnya bersatu ya di pada kakek-kakek mereka. Dan Muawiyah ini memiliki hubungan kekeluargaan yang cukup dekat dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Nama Utsman bin Affan, Utsman ibn Affan bin Abil As bin Umayyah. Ya, jadi beliau sama-sama dari Bani Umayyah. Ini juga yang menjadi sorotan kepada Utsman bin Affan, seolah-olah Utsman bin Affan ketika mengangkat Muawiyah nanti menjadi gubernur atau mempertahankan Muawiyah sebagai gubernur, dikesankan ada nepotisme karena mereka masih berada dalam satu garis nasab atau mereka masih satu keluarga, satu terah. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan, ini memang beliau termasuk sahabat yang masuk Islam di akhir-akhir. Artinya bukan termasuk as-sabiqun al-awwalun, bukan termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada dua riwayat yang menyebutkan kapan Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam. Sebagian riwayat mengatakan bahwa beliau masuk Islam pada Fathu Makkah. Jadi ketika Nabi SAW menaklukkan kota Makkah, Muawiyah masuk Islam. Namun sebagian lagi mengatakan, sebagai riwayat mengatakan bahwa beliau masuk Islam lebih awal daripada itu. Jadi ketika umroh qadha, Nabi SAW pada Amul Hudaybiyah beliau terhalang untuk melaksanakan umroh, kemudian tahun selanjutnya beliau melakukan umroh, ketika itulah Muawiyah masuk Islam. Dan ketika beliau menjadi seorang Muslim, ya beliau bagus keislamannya. Berarti beliau masuk Islam sebelum Fathu Mekah kalau di umroh qadha ya? Iya, menurut riwayat, sebagian riwayat ya. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang kapan beliau masuk Islam. Tapi yang lebih penting daripada itu, tidak soal kapan beliau masuk Islam. Ya. Namun setelah beliau masuk Islam, ya, beliau memiliki peran yang sangat penting dan memiliki kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau ketika itu dipercaya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah seorang pencatat wahyu. Dan tidak mungkin kan Ustaz, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan kepada orang yang fasik, orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, orang yang tidak amanah untuk menjadi pencatat wahyu. Pastinya dia adalah orang yang sangat amanah. Pasti dia adalah orang yang sangat amanah. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang yang dipercayai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak sekali riwayat yang menyebutkan keutamaan Muawiyah. Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan Muawiyah dengan doa yang sangat spesial. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdurrahman bin Abi Umairah, ya, diriwayatkan bahwa Nabi SAW mendoakan Muawiyah. Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Kata Nabi SAW, ya Allah, jadikanlah Muawiyah ini hadiyan, sebagai pemberi petunjuk. Mahdiyan. Dan jadikan dia sebagai orang yang diberi petunjuk. Wahdi bihi. Dan berilah petunjuk kepada manusia melalui tangannya. Jadi beliau didoakan oleh Nabi SAW. Dan kita semua tahu bahwa doa Nabi SAW adalah doa yang mustajab. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Ahmad dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan juga, Allahumma 'allim Muawiyah al-kitab wal hisab wa qihi al-adab. Ya Allah, ajarkanlah kepada Muawiyah al-kitab, ya Al-Qur'an, wal hisab, kemudian ilmu perhitungan, wa qihi al-adab, dan lindungilah Muawiyah dari adab Allah Subhanahu. Jadi doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muawiyah ini tentu menunjukkan figur Muawiyah yang luar biasa. Bahkan lebih daripada itu, Ustaz, ya, Muawiyah ini memiliki satu hal yang spesial. Jadi beliau itu adalah orang yang pertama kali membentuk angkatan laut dalam sejarah Islam. Dan ini juga berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya itu. Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur Syam. Ini juga untuk menepis tuduhan bahwa Utsman bin Affan yang mengangkat Muawiyah. Ini perlu kita luruskan. Yang benar Umar. Umar. Ya. Jadi di masa Umar bin Khattab, Muawiyah itu jadi gubernur, sudah jadi gubernur. Jadi tuduhan nepotisme pada Utsman, katanya Utsman mengangkat saudaranya agar jadi gubernur, ini tidak benar. Karena yang mengangkat Muawiyah sebagai gubernur Syam ketika itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, di masa Umar bin Khattab, Ustaz, ya, karena sering berhadapan dengan orang-orang Romawi, dan orang-orang Romawi ini juga memiliki tentara angkatan laut, maka Muawiyah pun menginginkan agar kaum muslimin memiliki angkatan laut. Beliau mengirim surat kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah. Wahai Umar, kita buat angkatan laut. Maka Umar bin Khattab sebagaimana kebiasaan beliau, beliau meminta musyawarah terlebih dahulu. Pertimbangan dari para sahabat kibar sahabat. Ketika itu beliau meminta pertimbangan dari Amr bin Al-As. Kemudian Amr bin Al-As, ini perspektifnya Amr bin Al-As ya ketika itu. Ya, ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang permintaan Muawiyah. Maka kata Amr bin Al-As, tidaklah aku melihat bahwa orang itu kalau naik kapal, mereka berada di satu kapal yang sangat kecil, tapi berada di tengah samudera yang demikian besar, terombang-ambing. Sehingga membahayakan. Jadi ini perspektifnya Amr bin Al-As. Jadi Amr bin Al-As menganggap bahwa ini membahayakan jiwa kaum muslimin. Naik kapal kemudian bukan hanya sekedar naik saja, tapi berperang. Maka kemudian Amr bin Al-As tidak merekomendasikan untuk dibuat angkatan laut. Maka apa yang disampaikan oleh Amr bin Al-As diambil oleh Umar bin Khattab. Ya, kemudian kata Umar bin Khattab, saya tidak akan membahayakan hamba-hamba Allah. Selama beliau hidup, beliau tidak akan membahayakan hamba-hamba Allah. Nah, kemudian masa berubah. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, digantikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka Muawiyah kembali mengajukan proposal kepada Utsman bin Affan. Ayo kita buat angkatan laut. Maka kemudian Utsman bin Affan menyetujui proposal Muawiyah, lalu dibangunlah angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Nah, berkaitan dengan pembuatan angkatan laut ini, Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabiah yang mulia Ummu Haram bintu Milhan, istri dari sahabat Ubadah bin Shamsah, ya. Beliau pernah mengatakan, ini Nabi SAW pernah mengatakan, awwalu jaisin min ummati yaghzunal bahra qad aujabu. Ya. Pasukan pertama dari umatku yang berperang mengarungi lautan, mereka pasti masuk surga. Mereka akan masuk surga kata Nabi SAW. Siapa mereka? Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan beliau pemrakarsanya, beliau yang memimpin. Ya. Bahkan juga lebih daripada itu, Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau memimpin peperangan untuk memerangi Madinatul Kaisar, Konstantinopel. Konstantinopel. Iya, jadi penyerangan pertama kaum sebelumnya. Yang ya, Siprus itu bukan. Bukan, Siprus beda lagi, Ustaz. Ya, kalau Siprus itu di masa Utsman bin Affan. Ya, tapi kalau penyerangan Konstantinopel di masa Yazid ya. Di masa Muawiyah, di masa Muawiyah. Dan Yazid ikut serta dalam peperangan tersebut. Kemudian kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu jaisin min ummati yaghzuna Madinata Qaisar maghfurun lahum. Orang yang pertama kali memerangi kotanya Qaisar, ini Konstantinopel, maka mereka diampuni. Jadi ini diantara keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah bagian dari pasukan itu, bahkan pemimpinnya. Iya, bahkan beliau yang pemrakarsanya. Beliau yang memprakarsai. Kita tahu kalau ada orang yang melakukan satu amalan kebaikan, ya. Orang yang pertama kali mengajarkan amalan kebaikan itu dia yang paling banyak pahalanya. Ini Muawiyah yang pertama kali ya membuat angkatan laut, memprakarsai angkatan laut. Kemudian ini mungkin menginspirasi sampai kaum muslimin punya angkatan laut sekian banyak. Ya semuanya bermula dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala. Dan beliau adalah pemimpin yang sangat adil. Ya, kalau kita baca literatur para ulama, pujian para ulama itu luar biasa kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Mungkin Ustaz bisa sampaikan. Ya, Ustaz belum menyampaikan hubungan kedekatan Muawiyah dengan Nabi SAW itu apa? Beliau dari sisi kekeluargaan, ya. Beliau memiliki seorang saudara perempuan, namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah bin Abi Istri Sufyan. Rasulullah SAW. Istri Rasulullah SAW. Ummu Habibah ini salah seorang ibu kita, ya. Ummahatul Mukminin. Sehingga posisinya Muawiyah adalah adik iparnya Rasulullah, saudara iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis kalau kita memandang, karena beliau adalah adik dari Ummul Mukminin, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, maka beliau paman kita. Paman. Nah. Ya, pamannya orang-orang yang beriman, khol. Karena kholul mukminin. Kholul mukminin ya, paman dari sebelah ibu. Yeah. Ya, paman dari sebelah ibu. Ini adalah posisi Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan sebagaimana kita sampaikan tadi, pujian para ulama terhadap Muawiyah ini sangat luar biasa. Bahkan mungkin saya pernah cerita tentang ada orang yang mencoba membandingkan beliau dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, ya. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak pernah ditanya. Ya, siapa yang lebih bagus? Siapa yang lebih afdal antara Muawiyah dengan Abdullah dengan Umar bin Abdul Aziz? Naam. Dan dia jawab, "Ubarun yadkhulu fi anfi Muawiyah." Anfi Muawiyah. Setitik debu yang masuk ke hidungnya Muawiyah lebih afdal dibandingkan Yang masuk ke debu yang masuk ke hidungnya Muawiyah ketika beliau berperang bersama ketika Rasulullah SAW. Beliau berperang bersama Rasulullah SAW. Iya, lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Tentunya ini mubalaghah, ya. Artinya menunjukkan bahwa keutamaan Muawiyah itu luar biasa, sehingga tidak layak dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Yang beliau bukan sahabat. Iya, yang Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat, tapi beliau dikenal dengan keadilannya. Ya. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan ini seorang sahabi. Ini yang kita perlu sampaikan kepada kaum muslimin. Kita itu kalau berbicara tentang sahabat, harus diiringi dengan pemuliaan. Banyak orang yang gak tahu permasalahan akidah kita memuliakan para sahabat. Hingga mereka meremehkan para sahabat. Ya, saya sering dengar ceramah, ada orang kalau ketika bicara sahabat itu kayak koncono dewe. Ya, kurang ajar nih. Iya, apa ya bahasanya. Jadi ketika misalnya, sahabat itu kurang ajar misalnya, ngomong seperti itu. Duh, kurang ajar, bahasa-bahasa yang seperti itu. Dan herannya orang seperti ini digemari gitu. Padahal ini prinsip Ahlussunnah, kita Ahlussunnah memuliakan para Allah yahdihim, amin. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan kita harus menghormati para sahabat, ya. Bagaimana kalau mereka melakukan kesalahan? Kalau toh mereka melakukan kesalahan, maka kebaikan yang mereka miliki jauh lebih banyak. Sebagaimana air itu kalau kemasukan najis, kalau jumlahnya kullatain, dua kullah, ayu najisuhu, maka najis itu tidak akan mengotori air dua kullah. Bagaimana dengan samudra? Saking banyaknya apa? Kebaikan jasa yang ada pada para sahabat. Baik. Ustaz, ada sebuah hadis Nabi SAW. Yang hadis ini, hadisnya diriwayatkan oleh Muslim ya. Ini dianggap sebagai salah satu titik celaan bagi Muawiyah. Jadi, kalau kita sedang membela kehormatan sahabat, mungkin bagi para pendengar ada sebagian yang punya syubhat. Ada beberapa syubhat yang mereka miliki sehingga itu jadikan alasan untuk mencela sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, salah satu di antara syubhat itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadisnya riwayat Muslim, bahwa beliau pernah bermain, kemudian Nabi SAW minta kepada Ibnu Abbas, tolong panggilkan Muawiyah. Namun ketika itu Muawiyah sedang makan. Ibnu Abbas balik menghadap Nabi SAW, Muawiyah sedang makan. Muawiyah tidak langsung datang. Suruh panggil lagi. Panggil dia untuk segera menghadap. Ibnu Abbas balik dan mengatakan dia sedang makan. Lalu kemudian Nabi SAW mendoakan Muawiyah, La ashba'allahu batna. Semoga Allah tidak pernah mengenyangkan perutnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, dia kemudian menyimpulkan seperti ini. Hadis ini dijadikan dalil untuk mencela bahkan mengkafirkan Muawiyah dengan alasan Rasulullah SAW mendoakan keburukan untuknya. Nabi SAW mendoakan keburukan untuknya. Dan semua yang didoakan keburukan oleh Nabi SAW sekalipun hanya sebatas ancaman bagi perut. La ashba'allahu batna. Semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Berarti orang ini dibenci oleh Nabi SAW. Kalau dibenci Nabi, berarti dia musuh Nabi. Apakah dalalah talazum model gitu? Jika ini maka ini, jika ini maka ini kan? Iya. Ujung-ujungnya berarti dia adalah musuh kafir karena musuh Nabi SAW. Jadi dia jadikan itu sebagai dalil untuk mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu anhu. Mungkin Ustaz punya apa sedikit gambaran untuk meluruskan pandangan semacam ini. Allah Ta'ala alam, mungkin yang dimaksud oleh Nabi SAW di sana bukanlah sebuah doa. Hanya saja ingin menggambarkan keadaan Muawiyah ketika itu saja. Jadi dia bukan mendoakan kejelekan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan karena dalil-dalil yang lain pun yang menunjukkan bahwa Nabi SAW ridha kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai beliau meninggal dunia, beliau ridha kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga kita harus membawa apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu kepada makna yang baik. Ya. Atau mungkin ada... Dan saya kira sahabat yang lain juga terkadang punya kejadian yang sama. Ya. Misalnya seperti Mu'ad. Sakilat ka ummuk. Ya, sakilat ka ummuk. Jadi itu hanya teguran Nabi SAW yang demikian keras kepada beliau. Bukan berarti suatu doa yang... suatu doa atau suatu celaan yang itu dibawa terus oleh sahabat tersebut. Tapi berkaitan dengan kejadian yang sedang berlangsung ketika itu. Berarti itu bukan titik celaan bagi Muawiyah ya? Bukan, karena banyak juga sahabat-sahabat yang lain yang ditegur oleh Nabi SAW dengan teguran yang keras. Ya, Abu Dzar pernah dikatakan inna kamru'un fika jahiliyah haslatun minal jahiliyah. Ketika dia beliau mencela Bilal, memanggilnya dengan Ibnu Sauda ya, ketika itu, maka dicela oleh Nabi SAW atau ditegur oleh Nabi SAW dengan teguran yang keras. Baik, itu pemirsa, jadi kita perlu perhatikan bahwasanya kalimat sakilat ka ummuka itu kan artinya semoga ibumu kehilangan kamu. Kalau kita pakai bahasa yang lain gitu dengan terjemahan letter lock, semoga kamu mati kan gitu ya, mutar kamu kan. Jadi kalau Nabi SAW mendoakan seperti ini, apakah beliau berarti memusuhi sahabat itu, kemudian dia akan keluar dari Islam gara-gara doa itu? Jawabannya tidak. Baik. Baik Ustaz, kita sudah menjawab satu syubhat yang mereka sampaikan. Dan barangkali kita beralih kepada masalah yang lebih serius. Salah satu di antara sebab Muawiyah itu dimusuhi oleh orang-orang Syiah yang kemudian itu disebarkan kepada kaum muslimin adalah pertama terkait peristiwa ketegangan antara Muawiyah dengan Ali. Mungkin Ustaz bisa cerita ya. Silahkan pakai waktu yang cukup panjang, gak apa-apa ya. Itu awal ketegangannya bagaimana ya. Dan kenapa Muawiyah tidak membaiat Ali, lalu sampai kemudian terjadi peristiwa tahkim hingga akhirnya Muawiyah jadi raja di tengah kaum muslimin ya. Baik. Jadi peristiwanya cukup panjang nih, Mas, rentetannya. Itu bermula dari terbunuhnya khalifah yang ketiga, Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi pada tahun ke-35 Hijriyah, ada orang-orang yang tidak suka dengan Utsman bin Affan. Mereka menuduh Utsman dengan berbagai macam tuduhan yang semua tuduhan ini tidak memiliki dalil sama sekali. Contohnya seperti yang kita singgung tadi. Katanya bahwa beliau itu melakukan nepotisme dengan mengangkat gubernur-gubernur yang masih karib kerabat beliau. Ini terutama orang-orang Syiah, Ustaz, yang mengatakan bahwa Utsman itu ya nepotisme. Dan ini dibawa juga Orientalis, Ustaz. Mereka mengambil ini. Oh gitu. Mereka jadi buat kacau kaum muslimin, mereka mengambil pendapat Syiah ini kemudian diajarkan di kampus-kampus, kemudian dibawa jadi kurikulum, Ustaz. Kecampur menambah ketegangan ya. Iya, menambah ketegangan dan sangat kita sedihkan, ini juga masuk ke kurikulum kita. Utsman bin Affan dituduh melakukan nepotisme. Saya masih ingat betul, guru yang mengajarkan saya sejarah kebudayaan Islam menyampaikan kalimat seperti saya itu. Juga masih ingat, Ustaz. Wah, Masya Allah, kita sangat pengasama. Sama. Kita kan sama. Kita kan seangkatan ya. Jadi memang guru sekaligus menyampaikan bahwa Utsman memang mulia, tapi ada kekurangannya. Apa? Nepotisme. Lagi pas zaman itu kan zaman-zaman anti KKN ya, saat reformasi ya. Jadi Utsman ini dicerminkan kepada presiden ketika itu yang banyak melakukan nepotisme. Nah, sadis sekali kan? Padahal banyak dari dari gubernur-gubernur itu adalah gubernur-gubernur yang sebelumnya diangkat oleh Umar. Ya, seperti Muawiyah, yang mengangkatnya adalah Umar. Dan apa salahnya mengangkat keluarga kalau memang mereka memiliki kemampuannya? Ya, kemampuan, kompetensi. Kompetensi. Salah satu yang diajukan kepada orang-orang Syiah. Kalian mencela Utsman bin Affan karena mengangkat kari kerabatnya. Sementara kalian menetapkan bahwa imam itu harus dari keturunannya Nabi Ali. Oh, dari keturunannya Ali. Iya, dari keturunannya Ali. Dari Ba'alwi. Iya. Kemudian Ali juga, kenapa kalian tidak mengkritik Ali? Ali ketika menjadi khalifah, gubernur-gubernur yang beliau angkat, ini masih dari Bani Hashim. Abdullah bin Abbas, ya, dari anak-anaknya Abbas diangkat oleh Ali bin Abi Thalib untuk menjadi gubernur. Kenapa kok kalian tidak melakukan hal yang sama pada Ali? Standar ganda, Ustaz. Ini senjata orang itu memang standar ganda, Ustaz. Nah, mereka pakai payung. Ini Ahlul Bait yang harus kita hormati lebih. Tapi sama-sama nepotisme sebenarnya. Iya, sama-sama nepotisme. Kalau kita bilang nepotisme, mereka bilang nepotisme. Mereka bilang nepotisme. Kita bilang, ya itu kemaslahatan. Tentu kita kan lebih percaya dengan keluarga orang. Kembali kepada kebijakan mereka sebagai pemimpin kaum muslimin yang adil. Iya, kembali ke kebijakan mereka dan mereka tahu kalau orang-orang yang berada di lingkaran dekat mereka ini lebih bisa diajak berbicara, lebih bisa untuk satu visi dan misi. Jadi gak ada masalah selama mereka juga memiliki kompetensi. Baik. Kemudian Utsman dikatakan bahwa beliau mengusir Abu Dzar Al-Ghifari. Padahal Abu Dzar Al-Ghifari sendiri yang ingin menyendiri. Dan banyak lagi tuduhan-tuduhan terhadap Utsman. Nah, maka gerombolan-gerombolan pengacau ini, mereka provokatornya adalah Abdullah bin Sabah al-Yahud. Orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Kemudian mereka memprovokasi, ya, dia berhasil memprovokasi sebagian kaum muslimin dari Kufah, Basrah, dan dari Mesir. Ibnu Khaldun, ada nukilan dari Ibnu Khaldun, rahimahullah, dalam mukaddimahnya, memang ketiga daerah ini dikenal, penduduknya itu dikenal dengan karakter yang keras. Kufah dan Basrah. Kufah, Basrah, dan Mesir. Iya, ya, ini dikenal dengan karakternya yang keras. Sekarang Irak, Mesir ya, Kufah Basrah. Kufah Basrah masuk Irak, Mesir. Sehingga mereka kaku sekali dalam melihat sesuatu permasalahan. Sensitif. Kaku, jadi kaku. Tidak melihat sesuatu kemaslahatan. Jadi melihat suatu hal itu hitam dan putih. Ya, jadi kalau KKN, ya udah ini KKN gitu. Tanpa melihat mungkin ada kemungkinan kemaslahatan atau kemungkinan yang lain. Maka mereka berhasil diprovokasi sampai mereka menunggu datangnya musim haji, Ustaz. Ketika musim haji, Madinah ini relatif kosong. Karena banyak di antara para sahabat yang menunaikan ibadah haji ketika itu, termasuk Aisyah radhiyallahu taala. Nah, kemudian mereka pun mengepung rumah Utsman, terjadi pengepungan di rumah Utsman sampai kemudian Utsman bin Affan terbunuh. Singkat cerita, ini panjang juga ceritanya sebenarnya, Ustaz. Tapi singkat cerita, kemudian Utsman terbunuh, naiklah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Nah, ketika itu para sahabat membaiat Ali. Talhah bin Ubaidillah, demikian juga Az-Zubair bin Awam, yang termasuk Al-Asyara Al-Mubasyaru Nabil Jannah yang masih tersisa, mereka membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. permasalahan muncul ketika itu. Ali tidak langsung mengeksekusi para pembunuh Utsman. Tentunya Ali melakukan ini dengan pertimbangan. Ketika itu para pembunuh Utsman ini sangat kuat mereka. Mereka punya pasukan yang begitu banyak. Ya. Jumlahnya banyak. Sehingga Ali bin Abi Thalib tidak langsung melakukan eksekusi terhadap para pembunuh Utsman. Dan kita tahu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dulu di sekitar beliau ada orang-orang munafik ya. Di kota Madinah ada orang-orang munafik, tapi tidak dieksekusi oleh beliau karena ada pertimbangan maslahat ya, kemaslahatan. Maka Ali bin Abi Thalib tidak langsung melakukan eksekusi. Beliau ingin mengembalikan kestabilan terlebih dahulu, menyusun kekuatan terlebih dahulu, baru kemudian pasti akan dieksekusi. Ya. Tapi kemudian para sahabat berbeda pendapat dengan Ali bin Abi Thalib. Harusnya kalau untuk mengembalikan kestabilan, maka yang pertama kali dilakukan adalah mengeksekusi pembunuh Utsman. Maka kemudian Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah bergabung dengan Aisyah radhiyallahu taala anha di Makkah. Kemudian melaporkan apa yang terjadi. Maka kemudian berarti ketika Aisyah, proses baiat itu Aisyah tidak ada di tempatnya. Tidak ada, beliau di Makkah ketika itu, ketika sedang haji ya. Iya, sedang haji. Maka kemudian Zubair bin Awam, kemudian Talha bin Ubaidillah dan Aisyah radhiyallahu anha, mereka bersepakat untuk menghukum para pembunuh Utsman yang ketika itu sudah lari ke Kufah. Inilah awalnya. Ya, maka kemudian datang pasukan Aisyah, ada 5.000, sekitar 5.000 pasukan dari Mekah untuk menghukum menghukum pembunuh Utsman. Nah, di Kufah sendiri Ali bin Abi Thalib sudah memiliki seorang gubernur, Al-Hunayf, saya lupa namanya. Wah, ada salah seorang yang ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menjadi gubernur di kota Kufah. Nah, ketika itu Nabi sallallahu Ali bin Abi Thalib mendengar kabar bahwa ada pasukan Aisyah sedang menuju ke Kufah. Maka Ali bin Abi Thalib berusaha untuk mencegah pasukan tersebut. Sehingga mereka pun kemudian berhenti. Awalnya tidak terjadi peperangan sama sekali. Kemudian ketika pasukan tersebut sedang bertemu sama-sama menahan diri, tiba-tiba ada sekelompok penyusup yang menyerang kepada pasukannya Talhah dan Az-Zubair. Sehingga Talhah dan Az-Zubair mengira bahwa ini adalah pasukannya Ali. Mereka sebenarnya sama-sama sudah menahan diri ketika itu. Agar tidak terjadi pertumbuhan darah. Ya, agar tidak terjadi pertumbuhan darah. Tapi ada penyusup, sehingga orang mengira bahwa ini Ali yang menyerang. Maka Talhah dan Az-Zubair, ya, dan pasukan Jamal, pasukannya Aisyah, mereka menyerang pasukannya Ali. Kemudian terjadilah perangan. Sampai kemudian Az-Zubair bin Awam dan juga Talhah bin Ubaidillah meninggal dunia atau gugur dalam peperangan tersebut. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengembalikan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ke kota Madinah. Nah, ketika itu sebenarnya peristiwa ini sudah pernah dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang terjadinya perselisihan antara Ali dan Muawiyah, Ali dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ali, innahu sayakunu bainaka wa baina Aisyah ta'amrun. Sesungguhnya nanti akan muncul masalah antara dirimu dengan Aisyah. Qala ana ya Rasulullah. Ali berusaha mentakki. Dengan saya wahai Rasulullah? Qala na'am. Iya. Qala ana? Beliau mengulangi, benar dengan saya. Aisyah bermasalah dengan saya. Qala na'am. Qala fa ana asqahum ya Rasulullah. Kalau terjadi permasalahan antara aku dan Aisyah, maka aku menjadi orang yang paling celaka wahai Rasulullah. Qala la, tidak wahai Ali. Walakin idza kana dzalika fardudha ila ma'maniha. Tapi kalau masalah itu terjadi, kembalikanlah Aisyah ke tempat yang aman. Maka ini sudah diingkasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Ali sudah tahu dengan akan terjadi pertempuran antara beliau dengan Aisyah. Maka kemudian peperangan tersebut ya dimenangkan oleh Ali. Walaupun kita tidak suka menyebutkan istilah ini ya, dimenangkan oleh Ali. Karena ini adalah para sahabat yang mulia. Sama-sama. Dan ada riwayat katanya Ali bin Abi Thalib menghukum orang yang membunuh Zubair dan Talha. Beliau melaknat. Saya tidak tahu apakah sampai menghukum, tapi beliau mencela dengan celaan yang demikian keras. Ya, artinya beliau tidak setuju dengan orang yang membunuh Talha bin Ubaidillah. Padahal yang bunuh itu ada di kubu Ali. Di kubu Ali. Yang banyak di kubu Ali ini adalah orang-orang Irak, orang-orang Kufah dan Basrah. Ya, dan nanti kita bisa melihat mereka berlindung di belakang Ali. Dan mereka memiliki karakter yang jauh berbeda dengan penduduk Syam yang berada di bawah kepemimpinan Muhammad. Ya, disebutkan oleh Syekh Uthman Khamis dalam Hikbah Min Tarikh, ya, dari kitab beliau itu disebutkan kalau penduduk Syam itu ketika Muawiyah bertanya kepada mereka, mereka tertunduk. Kemudian mengatakan, apapun yang kau perintahkan kami akan taati. Karakternya lebih nurut, ya. Ya, karakternya lebih nurut. Lakar ra'yu wa nahnu fi'al, kata mereka. Pendapatmu, apa yang menjadi pendapatmu, kami akan melaksanakan. Berbeda dengan pasukannya Ali. Ketika Ali meminta pendapat mereka, mereka semua langsung gaduh. Wah. Ribut. Iya, maka Ali sangat menyesal. Ini orang-orang seperti apa ini yang ada di belakang beliau? Tidak seperti para sahabat. Ya, berbeda dengan penduduk Syam. Penduduk Syam itu lebih hudu, ya. Mereka lebih tunduk dan patuh kepada pemimpin mereka. Maka kemudian Ali radhiyallahu taala anhu mengembalikan Aisyah radhiyallahu taala anha ke kota Madinah. Nah, kemudian baru berhubungan dengan Muawiyah, Ustaz. Muawiyah tidak kunjung memberikan baiatnya kepada Ali bin Abi Thalib. Baik. Di posisi tadi, Ustaz. Zubair bin Awam, kemudian Talha bin Ubaidillah. Beliau berdua, mereka berdua sudah membaiat Ali bin Abi Thalib. Iya. Lalu kemudian bergabung dengan Aisyah. Iya. Berarti ketegangan pertama terjadi bukan dengan Muawiyah, tapi ketegangan pertama terjadi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita tahu masyarakat tidak menyudutkan Zubair, tidak menyudutkan Talha, iya, juga tidak berani menyudutkan Aisyah dari sisi ini, ya. Iya. Tapi begitu terjadi ketegangan dengan Muawiyah, yang lebih banyak disudutkan Muawiyah radhiyallahu anha. Ya, mungkin karena memang agak berbeda, Ustaz, antara perang Jamal dengan perang Siffin. Karena perang Jamal itu kan Aisyah radhiyallahu taala anha dan pasukannya tidak menyerang Ali. Tapi mereka menyerang ke Kufah. Tujuannya adalah untuk menghukum pembunuh Utsman. Baru kemudian dari Madinah, ketika mendengar kabar bahwa ada pergerakan dari Mekah menuju Kufah, pasukan Ali datang. Dan memang tidak terjadi pertempuran. Adapun perang Siffin, ini memang Ali radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan untuk memerangi Muawiyah. Jadi memang ada perbedaan antara dua perang. Perbedaan orientasi ketika pengiriman pasukan, ya. Iya, ketika pengiriman pasukan. Jadi kalau Ali itu Muawiyah itu tidak mengirimkan pasukan memerangi Ali. Jadi beliau tetap di Syam, cuma kemudian Ali karena Muawiyah radhiyallahu taala anhu tidak memberikan baiatnya, ya, maka Ali menganggap ini adalah buat. Ya, menolak untuk patuh kepada pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah. Dan ini tidak lepas dari ijtihad. Baik. Kita perlu jelaskan ini, ya. Para sahabat itu orang-orang yang mulia dan mereka punya kewenangan untuk berijtihad. Nih. Mereka adalah anak-anak muridnya Nabi SAW. Sehingga ijtihad mereka jauh lebih diunggulkan dibandingkan generasi setelahnya. Betul. Ya. Baik. Ya. Kalau benar, mereka dapat dua pahala. Kalau salah, mereka tetap mendapatkan satu pahala. Apa Nabi SAW mengatakan, "Idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran, wa idza akhta falahu ajrun wahid." Falahu ajrun 6. Jadi apabila seorang hakim itu berijtihad, maka lalu benar, dia mendapatkan dua pahala. Kalau dia berijtihad kemudian salah, dia mendapatkan satu pahala. Dan ini terjadi pada para sahabat. Tindakan-tindakan yang mereka ambil, ini semuanya lahir dari ijtihad mereka. Masya Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan di ketegangan tadi, Seth. Ya. Baik, ketika selesai dari Ma'rakatul Jamal, ya, setelah selesai dari Perang Jamal, maka Ali bin Abi Thalib menuntut agar Muawiyah bin Abi Sufyan untuk memberikan baiatnya. Tapi Muawiyah tetap tidak mau untuk memberikan baiatnya atau menunda untuk memberikan baiatnya. Ya. Kata Muawiyah, ada 4 alasan yang disebutkan oleh para ulama, 4 alasan kenapa mereka tidak mau atau belum mau memberikan baiatnya kepada Muawiyah, kepada Ali. Ya, kenapa Muawiyah dan penduduk Syam tidak mau memberikan baiatnya kepada Ali bin Abi Thalib? Yang pertama, karena pembunuh Utsman belum dikisos, lagi-lagi itu. Ya, lagi-lagi itu yang diinginkan. Dan Muawiyah merupakan wali dari Utsman. Karena satu terah, ya. Iya, karena satu terah, ya. Bahkan Umayyah, istrinya Utsman, Nailah Al-Farafisah, salah seorang dari istri Utsman yang juga ikut ikut dalam peristiwa, artinya menjadi saksi mata pembunuhan Utsman, dia mengirimkan surat kepada Muawiyah, kamu masih saudaranya, minta tuntut darah ini, darahnya Utsman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana, barang siapa yang terbunuh dalam keadaan zalim maka kami jadikan kuasa itu bagi walinya. Walinya, dan Muawiyah adalah wali bagi Utsman, dia berhak untuk menuntut qisas terhadap pembunuhnya Utsman. Kenapa Ali tidak memberikan? Nah, ini kan istilah kita melihatnya dari perspektif Muawiyah. Kenapa Ali tidak memberikan hak ini? Karena kata Ali ada kemaslahatan ya, keadaan belum stabil. Tapi salahkah Muawiyah ketika dia menuntut ini? Tidak salah. Muawiyah punya hujah, ya, punya hujah bahwa beliau adalah wali terhadap Utsman sehingga berhak untuk menuntut orang-orang yang membunuh Utsman agar dikisos. Kemudian juga diantara alasan mereka ya bahwa terjadi perang, peperangan dengan sahabat ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu terjadi peperangan antara beliau dengan sahabat dan di sana banyak sahabat yang terbunuh oleh pasukannya Ali. Ali. Ini bagaimana urusannya? Yang terbunuh itu bukan orang biasa tapi juga para sahabat. Ali harus bertanggung jawab ini terhadap Zubair dengan Talha tadi. Zubair dengan Talha tadi termasuk yang terbunuh dalam peperangan tersebut. Maka harus ada pertanggung jawabannya terlebih dahulu. Nah, kemudian juga di barisannya Ali terindikasi bahkan bukan hanya Ali itu belum mengkisos pembunuh Utsman, bahkan di dalam pasukannya Ali diindikasikan ada orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Itulah namanya masa fitnah. Jadi memang betul-betul sikap terbaik itu sebenarnya adalah menahan diri. Tapi ya sudah, qadarullah ma syaa fa'al, terjadi hal yang demikian. Dan Ali pun menuntut agar Muawiyah memberikan baiatnya. Dan Muawiyah sama sekali tidak menginginkan kekhilafahan ketika itu ya. Ketika itu Muawiyah radhiyallahu taala anhu ya tidak menginginkan kekhilafahan sama sekali. Yang menjadi orientasi Muawiyah adalah darah Utsman. Orang-orang yang membunuh Utsman ini bagaimana urusannya? Ada sebuah riwayat yang disebutkan dari Abu Muslim Al-Khawlani. Ya, Abu Muslim Al-Khawlani ini pernah bertanya kepada Muawiyah. Beliau mengatakan anta tunazi'u 'aliyan a anta mithluhu, engkau mencoba melawan Ali ya, apakah engkau apakah engkau ini setara dengan Ali sehingga engkau kok berani melawan Ali? Maka Muawiyah menjelaskan, la wallahi innila a'lamu anna 'aliyan afdal wa ahaqqu bil amr, demi Allah, kata beliau demi Allah, saya itu mengetahui bahwa Ali itu lebih afdal dan lebih berhak dalam kepemimpinan. Walakin alastum ta'lamu anna Utsman qutila madluman. Apakah kalian tidak tahu bahwa Utsman itu terbunuh dalam keadaan dizalimi? Beliau walinya, berhak untuk menuntut qisas. Wa ana ibnu ammihi, dan aku adalah putra dari pamannya. Artinya beliau masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Utsman. Wa ana atlubu bidamihi, maka aku menuntut dibalas atas darahnya Utsman. Ya. Jadi beliau tidak menginginkan kepemimpinan sama sekali. Ya, tidak menginginkan sama sekali. Maka kata beliau, "Fa'tu 'aliyan faqulu lahu falyadfa ilayya qatala Utsman, qatalata Utsman, usallimu lahul umur." Maka sampaikan kepada Ali, "Serahkan pembunuh Utsman, maka kepemimpinan akan aku berikan kepadamu." Beliau akan segera membaiat Ali bin Abi Thalib. Sehingga permasalahannya bukan kepemimpinan kekhilafahan, bukan sama sekali. Bukan sama sekali. Yang beliau inginkan adalah hukum, ditegakkannya hukum kepada pembunuh Utsman. Ini perlu kita tegaskan ya. Jadi Muawiyah sama sekali enggak punya obsesi untuk jadi raja. Sama sekali tidak punya khalifah, obsesi, ya. Tidak ingin kemudian memberontak Ali bin Abi Thalib. Iya, karena beliau sadar Ali bin Abi Thalib jauh lebih afdal. Jauh lebih afdal. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantu beliau, dan termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, beliau paham bahwa Ali ini lebih afdal. Hanya saja Muawiyah punya hak untuk menuntut dikisosnya pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dan baiat bersyarat itu boleh saja. Allah taala, Ustaz antum yang lebih paham ini. Ini bisa dijelaskan kepada pemirsa. Jadi gimana? Penting ya untuk kita tegaskan. Jadi Aisyah apakah membaiat Ali juga? Allah taala. Ulang. Baik. Jadi mereka kenapa tidak memberikan baiat? Salah satunya adalah karena mereka ingin mengajukan syarat terlebih dahulu. Kalau ini dipenuhi saya baiat. Iya. Dan itu ijtihad dari sahabat yang menunjukkan bahwasanya baiat bersyarat diperbolehkan. Baik, coba dilanjut lagi. Baik, kemudian maka terjadilah pertempuran ya. Artinya Ali bin Abi Thalib bersama pasukannya, 100 ribu pasukan dari Kufah berangkat untuk menuju negeri Syam. Hmm. Kemudian pasukan Muawiyah menyongsong mereka, mereka bertemu di satu tempat namanya Siffin. Jadi Siffin itu nama tempat yang terletak di antara perbatasan Irak dan Syam. Sekarang ada di perbatasan, kalau sekarang itu masuk ke Suriah kalau saya tidak salah. Masuk wilayah Suriah. Masuk wilayah Suriah. Itu terletak di perbatasan dengan Irak. Hmm. Kemudian bertemulah pasukan ini, sampai kemudian mereka berperang selama beberapa hari dan cukup panjang peperangannya Ustaz, karena melibatkan banyak sekali, orang ya. Banyak orang sampai kemudian sahabat ya Ammar, sahabat Ammar bin Yasir yang berada di pihak Ali terbunuh dalam peperangan tersebut. Sahabat Ammar bin Yasir. Sahabat Ammar bin Yasir ya, yang ada yang di pihak Ali. Ada di pihak Ali kemudian terbunuh. Maka dari sinilah sebagian orang bisa menyimpulkan bahwa dari dua pihak yang berperang ini kebenaran ada istiad mana yang lebih istiad mana yang lebih benar. Jadi dari kematian Ammar bin Yasir ini orang-orang tahu bahwa posisi Ali bin Abi Thalib, istiadnya Ali bin Abi Thalib itu lebih mendekati kebenaran. Kenapa Ustaz? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ammar bin Al-As, waiha Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah. Ya, kasihan Ammar ini karena dia terbunuh oleh pihak yang baghiyah, pihak yang melampaui batas atau pihak yang durhaka. Nah, yang pihak yang membunuh Ammar bin Yasir adalah pihaknya Muawiyah. Masyaallah. Berarti pihak Muawiyah lah yang dalam hal ini yang istihadnya keliru. Adapun istihadnya Ali bin Abi Thalib adalah istihad yang benar. Baik. Namun perlu kita ketahui, ya, mereka tidak keluar dari lingkungan Islam. Ya, jadi walaupun mereka berperang seperti itu, ada yang benar, ada yang salah, tapi tidak kemudian salah satu pihak itu adalah pihak yang kafir. Dan mereka tidak saling mengkafirkan. Mereka tidak saling mengkafirkan. Tidak saling mengkafirkan. Ali tidak mengkafirkan Muawiyah. Iya. Ali tidak mengkafirkan Muawiyah, Muawiyah tidak mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Baik, penting itu untuk dicatat. Orang Syiah menjadikan ini sebagai alasan untuk mengkafirkan Muawiyah, padahal tokoh mereka sendiri Ali bin Abi Thalib dan tokoh kita semuanya, tapi diklaim oleh mereka tidak mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu anhu. Hanya Ali menyebut Muawiyah sebagai bughat ya, al-baghiyah. Fi'atul baghiyah ya. Al-baghiyah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW menyebutkan bahwa mereka ini sebenarnya satu barisan. Satu barisan tapi terjadi persisian di tengah-tengah mereka. Kata beliau alaihi salatu wasalam, la taqumu sa'ah hatta taqtatila fi'atani azimatan. Tidaklah akan terjadi hari kiamat sampai terjadi peperangan antara dua kelompok besar dari umat beliau. Yakunu bainahuma maqtalatun azimah da'watuhuma wahidah. Akan terjadi peperangan yang sangat besar di antara mereka, akan tetapi seruan mereka satu. Seruan mereka sama. Maka para ulama ketika menjelaskan hadis ini, ya dilihat bahwa ada dua golongan besar, pertempuran yang besar, ini adalah pertempuran Siffin. 100 ribu pasukannya Ali, 70 ribu pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Syahid dari hadis ini, Nabi SAW mengatakan, da'watuhuma wahidah. Seruan mereka satu. Artinya sama-sama masih Muslim. Sama-sama masih Muslim, ya. Hanya saja mereka berbeda ijtihad. Nah, baik. Kita ulang ya. Ijtihadnya Ali bin Abi Thalib adalah bahwasanya beliau meminta kepada Muawiyah untuk membaiat Ali terlebih dahulu, baru nanti kita akan eksekusi. Ya, beliau tidak mengingkari adanya pembunuhan. Iya, beliau akan mengkisos, cuma ditunda. Baik, akan ditunda. Jadi beliau minta Muawiyah gabung dulu, baru nanti kita akan eksekusi pembunuh Utsman. Nah, tapi ijtihadnya Muawiyah, oh enggak, eksekusi dulu, baru kita bergabung. Baru kita bergabung. Baik. Jadi itu ya seperti itu kalau kita simpulkan permasalahan antara Muawiyah dan Ali. Titik ketegangannya ada di situ ya. Titik keberadaan ijtihad ada di situ. Baik. Ya. Dan kita menyimpulkan bahwasanya dari dua ijtihad ini, karena ijtihad itu hanya ada dua kemungkinan, ya, bainal musib wal mukhti, antara yang satu benar, satu salah. Yang satu salah. Dan salahnya bukan salah dalam arti perbuatan dosa, tapi salah yang tetap berpahala. Iya. Ya. Namanya ijtihad pasti ada dua itu, sebagaimana ijtihad dalam masalah-masalah yang lain yang dilakukan oleh para ulama. Dan penentunya adalah Ammar bin Yasir. Karena Nabi SAW mengatakan taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Nah. Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang membelot gitu ya. Yeah. Al-baghiyah, kelompok yang membelot. Ketika Nabi SAW menyebut kelompok pembelot, berarti yang satunya adalah kelompok di atas kebenaran. Kebenaran. Maka itu dijadikan sebagai landasan, berarti yang benar di antara ketegangan ini adalah ijtihadnya Ali bin Abi Thalib. Baik, dan kita sebagai bawahan, ya, kita sebagai bawahan, generasi yang jauh derajatnya tidak bisa kita bandingkan dengan sahabat, ya, apalagi dengan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, seharusnya menghormati atasan. Yeah. Sehingga saya mengibaratkan gini, kalau bapak ibu Anda ribut, sebagai anak bela yang mana? Kan kita sama-sama menghormati. Yeah. Kita bisa menilai, mungkin yang benar bapak, bisa jadi yang benar ibu. Tapi kita menghormati keduanya, sehingga jangan sampai apa ya, kita mencela mereka atau bahkan membocorkan keburukan mereka ke orang lain, kan gitu ya. Betul. Karena sebagai bentuk penghormatan. Sama halnya misalnya para tokoh di kalangan ormas A, ormas B, mereka punya pengikut, terjadilah perbedaan pendapat ketika muktamar. Ya. Saya yakin itu para pengikutnya, para anggotanya nggak bakalan berani buka perdebatan kiainya, guru-gurunya keluar tuh nggak berani. Mereka akan menghormatinya. Iya. Yeah. Yeah. Kurang lebih sepertilah gambaran bagaimana penghormatan kita kepada khilaf yang terjadi di antara para sahabat. Iya. Selanjutnya. Ustaz. Nah selanjutnya setelah peperangan langsung beberapa lama, maka kemudian Muawiyah. Nah. Ketika itu Muawiyah mulai kalah ya. Kemudian Muawiyah pun memerintahkan sebagian dari prajurit-prajuritnya untuk mengajukan gencatan senjata. Jadi Muawiyah mengajukan gencatan senjata. Sebutkan dalam sebagian riwayat bahwa sampai mereka mengangkat mushaf-mushaf. Bainana kitabullah, bainana kitabullah. Bainana kitabullah. Ya, di antara kita ada kitabullah. Sampai kemudian mereka menghentikan peperangan di antara mereka. Masya. Dan perlu kita sampaikan juga ya bahwa Ali tidak salah ya. Ali ketika memerangi Muawiyah, beliau pun punya landasan. Ya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah faslihu bainahuma baina akhawaikum." Taqullah. Enggak, bukan itu berarti "Idza baghat ihdahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi." Nah. Maka bunuhlah atau perangilah orang yang berlaku buat. Hatta tafi'a ila amrillah. Sampai mereka kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali pun tidak salah sebenarnya ya. Ini landasan bagi ijtihadnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka kemudian ternyata Muawiyah meminta agar berhenti perang. Dan kemudian meminta agar diadakan tahkim antara dua kelompok ini. Kemudian inilah yang jadi pendamai atau yang menghentikan peperangan tersebut. Ali bin Abi Thalib sepakat untuk mengirim hakim dari sisi beliau, dan Muawiyah mengirimkan hakim kepada Muawiyah mengirimkan hakim untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lalu siapa figur-figur yang dikirim oleh Muawiyah, demikian juga oleh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib mengirimkan sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Hakim Musa. Yang diutus oleh Ali adalah Abu Musa. Abu Musa. Sementara hakim yang diutus oleh Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat yang mulia Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala. Baik. Beliau adalah sosok yang banyak dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai sosok yang beriman dapat pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mereka bertemu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin. Tersebar cerita palsu tentang tahkim yang dibuat oleh kedua orang sahabat ini. Kita sampaikan cerita yang palsunya dulu, Ustaz, ya. Baik. Ya, dalam cerita yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Yang ini lebih terkenal, ya? Ini yang lebih terkenal. Ya, ini yang lebih terkenal dan dipopulerkan oleh orientalis, dipopulerkan di buku-buku pelajaran. Bahwa ketika itu Amr bin Yasir membuat satu muslihat. Amr bin As. Bukan Amr bin Yasir. Amr bin Al-As, radhiyallahu anhu, membuat muslihat. Bagaimana kalau kita membuat mereka ini meletakkan jabatannya semua? Ya, maka kemudian Abu Musa al-Ash'ari diperintahkan untuk ngomong duluan. Maka dengan ini, kata Abu Musa al-Ash'ari, aku tanggalkan kepemimpinannya Ali. Artinya Ali tidak jadi khalifah. Ya, dia udah ngomong duluan, Abu Musa al-Asy'arinya. Kemudian Amr bin al-As yang tadinya maunya disepakati bahwa dia akan mencopot kedudukan Muawiyah, ternyata dia berbuat yang sebaliknya. Aku mencopot kedudukan Ali dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Jadi seolah-olah Amr bin al-As menipu Abu Musa al-Asy'ari. Jadi dia biarkan Abu Musa al-Asy'ari ngomong, kita turunkan Ali. Nah, kemudian dia, baik, ya benar, kita turunkan Ali, kita angkat Muawiyah. Masya Allah. Ya, maka kemudian diceritakan dalam riwayat tersebut bahwa Abu Musa marah-marah kepada Amr bin al-As, penipu kamu, kemudian dia kabur ke Mekah. Tidak menemui Ali. Kemudian orang-orang mengatakan, oh berarti Muawiyah yang jadi khalifah. Dari hasil kesepakatan mereka. Iya, dari hasil kesepakatan mereka. Dianggap seperti itu. Ini yang cerita yang tersebar. Namun cerita yang sebenarnya ketika itu ada lebih parah lagi dari itu. Oh iya, antum pernah enggak ya gimana? Yang pakai cincin bukan? Bukan dari sisi ini. Jadi dia bilang setelah Abu Musa marah-marah kemudian pergi menjauhkan diri dari masyarakat dan dia menyendiri melakukan uzlah, ya. Yeah. Lalu kemudian dia membentuk sekte akidah namanya Asy'ariyah. Oh gitu. Nah, itu berasal dari Abu Musa al-Asy'ari. Oh begitu. Wah. Ini benar-benar ada asal muasalnya kayak gitu ya. Jadi asal muasal Asy'ari adalah dari Abu Musa al-Asy'ari. Bukan dari Abul Hasan. Bukan dari Abul Hasan. Allah Ustaz. Dan saya dengar ada orang ngomong seperti itu. Masya Allah, ini penyimpangannya terlalu jauh. Sudah sejarahnya sejarah ngapusi yang dia sampaikan dan kemudian dia tambah-tambahi dengan apa? Penipuan terhadap masalah sejarah asal-usul Asy'ari. Masya Allah. Baik. Saya baru tahu ya Ustaz. Jazakallah khairan. Faedah ini ya. Nggak usah diperhatikan Ustaz. Selanjutnya. Nah, kisah ini banyak kritik para ulama ya. Kisahnya ini dibawakan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tarikh beliau. Tapi di dalam sanadnya itu ada seorang yang bernama Abu Miknaf. Nama aslinya Lut bin Yahya Al-Azdi. Ya, Lut bin Yahya Al-Azdi Asy-Syi'i. Dia orang Syiah. Dia seorang Syiah. Maka banyak sekali kritikan para ulama jartabil terhadap orang ini sehingga intinya bahwa riwayatnya itu tidak bisa kita terima. Ya, jadi dari sisi sanad cerita tadi bahwa Abu Musa ditipu oleh Amr bin al-As adalah kisah dusta. Ya. Kemudian dari sisi kritikannya lain, ya Muawiyah itu tidak ingin agar Ali turun, nggak ada tuntutannya sama sekali. Kenapa kok dalam kesepakatan kok Ali diturunkan? Nah. Yang diinginkan oleh Muawiyah apa sih tuntutannya? Kisos. Kenapa kok hasilnya kok Ali turun jadi khalifah kemudian dia jadi naik jadi khalifah. Berarti kan ada kerancuan di sini. Tuntutannya berbeda dengan hasil dari kesepakatan. Maka kisah yang benar tidak seperti itu. Kisah yang benar ketika itu terjadi pembicaraan antara Amr bin al-As dan Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Amr bin al-As mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya, ma tara fi hadzal amr. Wahai Abu Musa, bagaimana engkau memandang permasalahan ini? Qala ara annahu minan nafar alladziina tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa radin anhum. Saya memandang dua orang ini, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Dua-duanya termasuk golongan yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan beliau ridho kepada semuanya. Kepada Ali, kepada Muawiyah, semuanya Nabi SAW ridho. Qala fa aina taj'aluni ana wa Muawiyah? Maka bagaimana engkau di mana posisi kami? Engkau memposisikan aku dan Muawiyah. Jadi bagaimana menurutmu apa yang harus kami lakukan? Amr kan perwakilan dari Muawiyah. Maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari memberikan solusi yang luar biasa. Kata beliau, "In yasta'in bikuma fa fikuma al-ma'unah." Apabila Ali nanti meminta bantuan kepada kalian, maka kalian berikan bantuan kepada dia. "Wa in yastaghni ankuma fa talama istaghna amrullah ankuma." Kalau Ali tidak meminta bantuan kalian, maka sesungguhnya urusan Allah ini memang tidak selalu membutuhkan kalian. Apa maksud ucapan Abu Musa? Ya sudah, Ali kembali, kalian kembali. Kalau memang nanti Ali membutuhkan pertolongan kalian, maka kalian bantu dia. Butuh dukungan atau butuh berjihad keluar, ya, untuk melakukan futuhat atau apa, kalian bantu Ali. Tapi kalau dia tidak membutuhkan kalian, ya sudah, kalian tetaplah di tempat kalian. Artinya apa? Jangan sampai ganggu. Enggak usah ganggu. Urusannya pemimpinan Ali. Ali bin Abi Thalib. Maka sudah selesai. Kemudian pasukan Ali kembali ke Kufah, pasukan Muawiyah kembali ke negeri Syam. Berarti di titik ini, ya, Ali tetap jadi khalifah satu. Ali tetap jadi khalifah. Tidak ada pencopotan sama sekali. Tidak ada pencopotan sama sekali. Yang kedua, Muawiyah tidak menjadi khalifah ketika. Tidak jadi khalifah. Ya, tidak ada pembaiatan. Tidak ada pembaiatan. Nah. Muawiyah tidak jadi khalifah. Muawiyah tetap menjadi amir di Syam dengan tidak mengganggu Ali bin Abi Thalib. Nah. Tetap khalifahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi permasalahan Syam semuanya berada di bawah Muawiyah. Dan begitulah terjadi sampai kemudian nanti Ali bin Abi Thalib meninggal dunia dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji meninggal dunia, kemudian naik Al-Hasan sebentar, baru kemudian suksesi kepemimpinan kembali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka berdirilah Bani Umayyah. Masya Allah, baik. Lalu dari peristiwa itu muncul kelompok menyimpang Khawarij, ya? Iya, Khawarij kan tidak terima dengan tahkim yang dilakukan oleh Abu Musa Al-As'ari dengan Amr bin Al-As. Mereka menganggap bahwa ini menyerahkan urusan Allah SWT kepada hukum manusia. Baik. Ya. Padahal Allah SWT dan peristiwa tahkim ini, jamaah, ada dasarnya dari Al-Quran yang itu disampaikan oleh Ibn Abbas ketika Ibn Abbas mendebat Khawarij, di mana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang rumah tangga. Kalau ada potensi ketegangan antara suami istri. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi ketegangan, kalau kalian khawatir akan terjadi ketegangan antara suami istri, maka tunjuk hakim dari keluarga suami dan hakim dari keluarga istri. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka menghendaki kebaikan, Allah akan kasih taufik kepada keduanya sehingga bisa menghasilkan keputusan yang paling bijaksana, yang paling adil. Nah, jika dalam urusan keluarga seperti ini butuh untuk disuasanakan damai dengan cara mengutus hakim dari kedua belah pihak, apalagi keputusan yang menyangkut kepentingan banyak kaum muslimin. Apalagi kemudian keputusan itu berkaitan dengan masalah darah. Makanya keberadaan hakim ini bukanlah tindakan yang menyimpang di antara para sahabat, dan ini adalah bagian dari cara mereka untuk menyelesaikan ketegangan di antara dua kubu tersebut. Baik, Ustaz. Kita sudah berada di jam 5. Tapi sebenarnya perbincangan masalah Muawiyah ini masih sangat banyak yang bisa kita gali, ya. Insya Allah. Pokoknya darah siapapun dan kehormatan siapapun di antara para sahabat akan kita bela. Kita akan bela. Insya Allah, ini misi kita, ya, Ustaz, ya. Insya Allah. Kita berharap semoga majelis ini bisa menjadi tameng bagi kita di dari neraka. Amin. Taib, Ustaz. Berkaitan dengan apa? Posisi Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau meninggal dunia. Jadi beliau tidak lagi berstatus sebagai khalifah, itu bukan karena dicopot, ini penting, ya. Tapi sampai beliau wafat. Sehingga kalau tadi ada riwayat Ali bin Abi Thalib dicopot dari kekhalifahan dari peristiwa, nah, karena itu adalah keputusan peristiwa tahkim yang berisi penipuan, jelas ini riwayat penipuan. Penipuan, iya. Karena Ali bin Abi Thalib jadi khalifah sampai beliau wafat. Nah, selesainya Ali jadi khalifah adalah setelah beliau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam, salah satu di antara penganut kelompok Khawarij. Kita tidak hitung bagian itu. Orang Khawarij tidak kita bahas. Baik. Kemudian naiklah Hasan. Iya. Baik. Lalu dari mana asal usul Muawiyah itu bisa menjadi khalifah? Ya, ketika itu Muawiyah Al-Hasan ketika itu, karena Muawiyah ketika itu memang sudah memiliki kekuasaan yang demikian kuat, ya, maka Al-Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kekhilafahan kepada Muawiyah. Mungkin untuk lebih detailnya mungkin ada satu sesi khusus lagi bagaimana terjadinya Amul Jamaah, yakni tahun ketika kaum muslimin itu kembali menjadi satu barisan setelah sebelumnya mereka terpecah. Ada kekuatan Muawiyah di negeri Syam, kemudian ada kekuatan Ali bin Abi Thalib di Irak ketika itu. Baik. Kemudian mungkin Ustaz tahu latar belakang tiga khalifah Ar-Rasyidin, ya. Yeah. Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka memusatkan pemerintahannya di Madinah. Tapi kenapa Ali memusatkan pemerintahannya di Irak? Karena pendukung beliau banyak di sana. Hmm. Karena beliau pendukung Ali bin Abi Thalib ketika itu banyak di Irak, sehingga beliau pun memindahkan ibu kota kaum muslimin ke Kufah. Hmm. Dan inilah yang menjadi pemicu juga dugaan dari sebagian orang bahwa memang Ali bin Abi Thalib ketika itu, ya, tuduhan yang tidak benar tentunya, melindungi pembunuh Utsman. Karena pembunuh Utsman banyak berkumpul di Kufah. Di Kufah. Namun alasan yang tepat, ya, namanya orang ketika dia membuat suatu pemerintahan, dia butuh dukungan. Betul. Dia butuh orang-orang. Apalagi ketika terjadi ketegangan, ya. Apalagi ketika kestabilan politik itu belum terwujudkan. Eh, dia butuh untuk mencari dukungan. Makanya kemudian Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota kaum muslimin ketika itu ke Kufah. Hmm. Baik. Baik, tadi sudah kita simpulkan bahwa ijtihad yang lebih mendekati adalah ijtihadnya Ali, Ali bin Abi Thalib. Sehingga bergabung dulu kaum muslimin, baru kemudian nanti kita akan eksekusi pembunuhnya Utsman. Dan ada satu keterangan yang pernah saya dapatkan, bukti bahwasanya ijtihadnya Ali ini lebih benar adalah keinginan Muawiyah meminta agar Ali mengeksekusi pembunuh dan tidak dilaksanakan oleh Ali sampai beliau wafat. Kemudian dilanjutkan oleh Hasan juga tidak terlaksana sampai Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Saat Muawiyah jadi pemimpin, itu juga tidak terjadi. Terlaksana. Tidak terlaksana. Padahal beliau sudah jadi pemimpin, sudah jadi Amirul Mukminin, artinya kekuasaan kaum muslimin sudah bersatu. Sekarang buktinya mana? Bisa mengeksekusi pembunuh Utsman. Ternyata beliau juga tidak mampu. Iya. Pembunuh Utsman baru dieksekusi di zaman Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf. Dan sebagainya itu, sudah banyak di antara mereka yang sudah mati, kemudian sisa-sisanya dieksekusi di masa Hajjaj bin Yusuf. Nah, artinya disitulah kita butuh waktu yang lama, dan disitulah kita bisa memahami ijtihad Ali di sini benar. Iya. Butuh persatuan yang kuat di tengah kaum muslimin karena pembunuh Utsman itu jumlahnya banyak, ya. Sehingga ketika suasana kestabilan nasional yang belum begitu maksimal, kemudian langsung melakukan eksekusi, itu akan sangat membahayakan bagi negara. Iya. Baik. Iya, gak ada hubungannya sama yang baru terjadi, ya? Iya. Saya banyak ditanya nih, Sat. Iya, gimana, Sat? Itu Taliban kenapa kok gak mengeksekusi orang-orang Syiah, katanya. Baik. Negara baru berdiri kemudian melakukan seperti itu. Salah satunya diantaranya, ya. Baik. Mungkin ada nih, Sat, untuk menguatkan apa yang kita sampaikan, ya. Artinya bagaimana sih memandang peristiwa ini dengan benar? Ada ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamruqu ma'riqatun inda furqatin minal muslimin yaqtuluha aw la ta'ifatain bil haq. Nanti akan keluar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu kelompok yang menyempal ketika terjadi furqatun minal muslimin, terjadi perpecahan atau pertikaian di antara kaum muslimin. Ya, yaqtuluha aw la ta'ifatain bil haq. Nanti yang akan memerangi, kalau itu aw la ta'ifatain bil haq. Ya, aw la ta'ifatain bil haq, yang lebih mendekati kebenaran. Artinya Ali itu berada di pihak yang benar karena dia yang menyerang. Masyaallah. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadhihi riwayat shariha fi anna Aliyan radhiyallahu anhu kana huwal musib al-muhiq. Riwayat ini jelas menunjukkan bahwa Ali radhiyallahu anhu adalah pihak yang benar. Wa ta'ifatul ukhra ashabu Muawiyah radhiyallahu anhu kanu bughatan muta'awilin. Adapun posisinya Muawiyah, ya, kelompoknya Muawiyah, ya, merekalah yang menyempal, merekalah yang berbuat apa bahasa yang bagus buat ini, ya, biar tidak dikatakan sebagai pemberontak gitu, ya. Orang-orang yang berbuat melampaui batas, ya. Muta'awilin, karena melakukan ta'wil bahwa Ali belum kita baiat karena harus mengeksekusi pembunuhnya Utsman. Wa fihi tasrih bi anna ta'ifataini mu'minun. Ini yang paling penting, Ustaz. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak adalah golongan orang-orang mukmin beriman, ya. Karena lafadznya furqatin minal muslimin. Maka kedua-duanya merupakan golongan yang beriman, la yakhrujuna bil qital anil iman. Peperangan itu tidak mengeluarkan mereka dari keimanan mereka. wala yafsukun. Demikian juga mereka tidak menjadi fasik karena peperangan tersebut. Karena buah dari ijtihad. Ya, wa hadza madhhabuna, ya, wa madhhabu muwafiqina. Maka ini adalah madhab kami dan madhab orang-orang yang yang menyetujui pendapat kami. Penting dia untuk dicatat ya. Ini pendapat para ulama tentang perselisihan yang ada di antara Muawiyah dan Ali. Ini keterangan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Madhab Syafi'i ya. Ya, dan juga demikian juga pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sama ucapan beliau dengan ucapan Al-Imam An-Nawawi. Baik. Ya. Tapi ada juga ulama yang sama sekali tidak mau berbicara. Ya sudah. Seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad kalau ditanya tentang permasalahan ini, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Imam Ahmad, beliau berpendapat bahwa tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat. Itu umat yang silam. Sudah berlalu, ya. Laha ma kasabat wa lahum ma kasabtum. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan, balasan terhadap apa yang mereka lakukan, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian enggak akan ditanya. Kita enggak ditanya tentang apa yang ijtihadnya Ali dan ijtihadnya Muawiyah, itu ijtihadnya mereka, itu urusan mereka. Baik. Dan itu penting sebenarnya prinsip itu. Saya dari tadi punya bayangan, ingin menyampaikan kepada pemirsa. Jadi ngapain kau urusi ketegangan sahabat? Pikirkan amalmu sendiri kan gitu. Belum tentu kamu selamat di akhirat. Betul. Sahabat sudah memiliki amal yang banyak. Iya. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Dan tentu mereka akan mendapatkan balasan yang mulia karena mereka punya jasa besar kepada kaum muslimin. Sekarang kita punya apa? Nah, itu yang harusnya jadi pemikiran kita. Baik. Apa kontribusi kita terhadap Islam? Ya. Coba kita menjelaskan ini karena terlalu banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Betul sekali. Makanya perlu kita bahas. Baik, kita berada di barisan yang ingin membela kehormatan sahabat, dan siapapun yang keluar dari barisan ini, kita bisa katakan bahasanya bisa jadi dia akan ketemu dengan para sahabat dan mereka akan menakih kehormatan yang telah mereka jatuhkan. Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan, demikian pula Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika dihinakan mereka akan menakih hak di akhirat. Perlu diperhatikan bagian itu. Tapi kita sebenarnya ini kebablasan waktunya, Ustaz. Ya, jam berapa ini? Masya Allah. Jam 5.16. Tapi enggak jadi masalah karena ini sesi khusus di hari Asyura. Saya sampaikan ada pertanyaan yang ini sudah masuk ke redaksi ANB Channel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana sikap Ahlu Sunnah terhadap peristiwa konflik antara Ali dengan Muawiyah? Karena terdapat sebagian orang yang mencela di antara keduanya. Tadi ceritanya ya, sikap Ahlu Sunnah. Ustadz Muzinul menyampaikan di bagian akhir, yeah, sebagian ulama menilai mana yang benar, mana yang salah, dan sebagian ulama tawakuf, abstain dalam hal ini, dan tidak menilai mana yang benar, mana yang salah, tapi dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan yang jelas mereka semua sepakat bahwa kalau atau Anda ingin membicarakan konflik antara mereka, tidak boleh ada celaan kepada para sahabat sepeser pun. Ya, tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza dzukira ashabi famsiku. Apabila disebutkan tentang sahabatku, maka tahanlah diri kalian, tahan diri dari mencela mereka. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu ashabi, jangan sampai kalian itu mencela sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau salah seorang di antara kalian itu menginfakkan satu gunung Uhud emas satu gunung Uhud diinfakkan jalan Allah, ma balagha mudda ahadihim, tidak akan sampai dengan sedekah yang mereka berikan walaupun itu hanya satu mud, satu mud kurma, tidak satu menyamai pahala satu mud kurma, wala nasifah, bahkan cuma separuhnya. Ya, jadi satu mud saja enggak sampai. Makanya jangan mencela sahabat. Silakan aja, kita perlu tahu sejarahnya, silakan. Ya, nanti sudah kita sebutkan semuanya muncul dari ijtihad para sahabat. Dan kita nukilkan ucapan Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, tapi jangan sampai kemudian muncul perendahan dan cacian kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik. Jadi mohon diperhatikan, Anda kalau menghormati para tokoh Anda, lalu ada di antara tokoh yang saling mengalami ketegangan Kiai A dengan Kiai B. Kita kadang enggak berani membicarakannya karena takut nanti enggak kualat. Tapi kok berani membicarakan ketegangan antara para sahabat? Apa enggak takut kualat gitu ya? Ya itulah enggak konsistennya ya. Penting bagian ini. Jadi Pak Kiai lebih utama daripada para sahabat gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan. Iya. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya mengenai kapal angkatan laut yang dibuat oleh Muawiyah untuk perang. Untuk perang ataukah untuk dagang? Ngantar barang. Untuk perang? Untuk perang. Ya jelas, misinya itu adalah membuat angkatan laut untuk perang. Dalam ya, rangka sehingga, untuk melakukan futuhat. Iya, untuk melakukan futuhat. Menaklukkan daerah-daerah yang lainnya. Di masa Utsman itu ada perang Dhatus Sawari, kalau saya tidak salah ya. Dhatus Sawari, yakni perang di tiang-tiang kapal. Jadi itulah awal pertama Muawiyah melancarkan serangan ketika itu ingin menguasai Siprus. Jadi kapal yang dibuat itu bukan kapal barang tapi kapal perang. Ya kapal perang yang untuk mengangkut prajurit ketika itu, dan itu dijalankan di laut, kemudian mereka berperang di laut. Perangnya di lautnya, perangnya bukan mendarat. Perang Dhatus Sawari itu di laut terjadinya. Ya. Masya Allah. Itu di masa Utsman itu. Baik. Baik. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah khairan. Memang masih banyak sekali yang bisa kita gali ya, dari peristiwa dan sosok sahabat Muawiyah dan juga peristiwa-peristiwa yang menyertai beliau radhiyallahu anhu. Namun karena keterbatasan waktu dan di bagian ini yang lebih kita ambil adalah bagian yang menjadi titik perbedaan antara kita sebagai Muslim Ahlussunnah dengan Syiah dan yang terpengaruh kelompok orientalis. Dan sekali lagi, perhatikanlah bahwasanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang memiliki peran besar terhadap Islam. Mereka adalah guru-guru kita dan guru-gurunya kaum muslimin yang lain. Sehingga ketika terjadi perbedaan ijtihad sampai pada ketegangan hingga pertumpahan darah, prinsip yang perlu kita kedepankan adalah hormati ijtihad mereka. Silahkan dibahas dalam kajian sejarah, tapi jangan sampai ada bentuk celaan apapun kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau katakan bahwasanya ketika membahas urusan para sahabat, kalau terlalu mendalam, fa'amsiku, tahan diri. Ini persis seperti pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang bahas masalah takdir, Ustaz. Idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau kamu bahas masalah takdir, tahan diri. Bukan berarti dilarang untuk bahas masalah takdir. Silahkan kaji masalah takdir, tapi jangan kebablasan. Betul. Nah, silahkan mengkaji sejarah para sahabat, peristiwa ketegangan antar mereka, tapi jangan kebablasan. Kebablasan. Prinsip ya. Wallahu ta'ala alam, jazakumullah khairan atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Wiramandiri Bahrun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberikan keberkahan untuk usia dan ilmu beliau. Wa atala baqa'ahu. Semoga Allah ngasih usia yang panjang bagi beliau sehingga bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Ala ta'atihi. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.